Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Thalab yang ditulis oleh Syekh Al-Doktor Abdus Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca, kita masih pada aik, penghalang dan perusak ilmu yang kelima, yaitu tidak bertahap di dalam belajar atau dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dan beberapa riwayat dari para ulama yang menjelaskan bahwa belajar itu harus bertahap. Belajar adalah sedikit demi sedikit. Yang terakhir kita baca bahwa beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa menghafal Al-Quran dan memahaminya itu adalah ilmu pertama yang harus dipelajari. Tahapan pertama seorang yang belajar adalah menghafal Al-Quran dan memahaminya. Demikian juga mempelajari semua perkara yang berkaitan dengan Al-Quran dan cara memahaminya. Yang kata beliau, wa kullu ma yu'inu ala fahmihi fawajibun talabuhu. Maka semua, seluruh perkara yang membantu bisa memahami Al-Quran adalah wajib untuk mempelajarinya. Dan makna wajib di sini maknanya adalah apa? Wajibun lazimun ala man ahabba an yakuna aliman. Wajib bagi orang yang dia ingin menjadi seorang alim. Wajib bagi orang yang dia menginginkan dirinya menjadi seorang yang berilmu. Maknanya bukan wajib dengan makna apa? Syariat atau makna usul fikih, yaitu apa yang diperintahkan oleh pembikin syariat dengan perintah yang harus. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya wajib ketika menginginkan untuk menjadi seorang alim. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua dari apa yang dipelajari setelah menghafal Al-Quran adalah mempelajari dan melihat yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh, mana hukum yang menghapus atau mengganti, mana hukum yang dihapus atau diganti. Demikian juga perbedaan para ulama dalam permasalahan tersebut dan juga kesepakatan ulama dalam permasalahan tersebut. Setelah itu kemudian mempelajari sunnah yang ma'thurah, yang diriwayatkan, yang sabit, yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man talaba sunan falyakun ma'ulahu ala hadisil a'immah as-siqati al-khufad. Dan barang siapa yang mempelajari sunnah, barang siapa yang mempelajari sunnah, maka hendaknya sandaran dia, yang menjadi pijakan dia adalah hadis-hadisnya a'immah, a'immah yang siqat lagi khufad. Barang siapa yang mempelajari sunnah, hendaknya dia menjadikan sandaran dari ilmu sunnah tersebut pada hadis-hadisnya para a'immah yang siqah dan khufad, yaitu dengan mudah bersandar kepada hadis-hadis yang sahih, yang disepakati kesahihannya oleh para ulama. Hendaknya yang menjadi sandaran, menjadi pijakan bagi dia dalam mempelajari sunnah adalah kitab-kitab hadis yang sahih, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Sahih Tirmidzi, dan yang selainnya dari riwayat para a'immah yang mu'tabarin. Qala wa mimma yusta'anu bihi ala fahmil hadis al-ilmu bilisanil Arab. Dan termasuk perkara yang bisa mengantarkan dan memudahkan serta membantu dia untuk memahami hadis, yaitu dari ilmu lisanil Arab, ilmu bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab, yang dengan bahasa Arab seseorang akan mudah memahami apa? Sunnah. Qala rahimahullah wa mawaqi'i kalamiha. Dan tempat-tempat kalam, kalimat dari sunnah-sunnah tersebut, asbab dari hadis, sebab hadis itu apa, tempat diucapkannya hadis itu kapan dan ketika apa, yang dikenal dengan asbab al-hadis, sebab hadis tersebut disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa sa'ati lughatiha. Demikian juga luasnya bahasa Arab. Luasnya kalimat yang ada di dalam sunnah dengan lughah bahasa Arab. Karena kadang satu kalimat, satu kata bisa memiliki beberapa makna. Satu kata kadang bisa memiliki beberapa makna, seperti kata ain, ainun. Ainun artinya apa, Sam? Ainun dengan ain apa? Mata. Apalagi Khalid selain mata? Apa, Bas? Apa? Mata air? Mata air atau sumber air, apalagi ain, mana ya Badar? Apa Mat? Di taukid ada ain, ada ain dar, di taukid, ya taukid. Ada ain ya, ainuhu, nafsuhu ya, ada ain. Maknanya apa? Zat, zat ini loh orangnya atau zatnya. Ada lagi makna ain, apa maknanya? Ain, huwa ainul adu, dia ini matanya musuh. Artinya apa? Mata-mata, spionase. Kata ainun banyak maknanya, itu contoh menunjukkan luasnya bahasa Arab dan luasnya makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut yang ada di dalam as-sunnah. Qala wasti'aratiha wa majaziha. Demikian juga apa? Isti'arah, bahasa kita kalimat yang dipinjam. Kalimat apa? Pinjaman. Kalimat ini untuk ini. Ya. Wa majaziha dan kiasan, kias konotasinya. Bukan denotasi, bukan makna yang sebenarnya, tapi makna apa? Kiasan. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti apa? Seperti apa, Sam? Yang makna konotasi? Dia dia seumur jagung. Maknanya apa itu? Seumur jagung. Apa, Mat? Apa, Dar? Dia seumur jagung apa, Sam? Masih muda. Seumur jagung kan belum lama. Ini bukan makna hakiki, tapi makna apa? Konotasi. Itu contoh dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab, apalagi dalam hadis, ada makna yang hakikat dan ada makna yang majazi. Wa umumul lafzi mukhatabiha wa khususihi, dan keumuman lafaz mukhatabiha, orang yang diajak bicara. Ini khitabnya arahnya kepada siapa? Arah pembicaraan kepada siapa? Ini secara umum, wa khususi, dan ini secara khusus. Arah pembicaraan ini umum tapi maknanya khusus. Ini khusus tapi maknanya umum. Seperti khitab yang diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kadang umum untuk umatnya juga. Kadang khitabnya umum tapi maknanya khusus. Yang seperti itu harus kita pahami, harus kita pelajari. Wasairu madzahibiha liman qadira, dan seluruh madhab-madhabnya bagi orang yang mampu. Kata beliau, liman qadira, bagi orang yang mampu. Qala fa huwa syai'un la yustaghna anhu, dan itu adalah sesuatu yang la yustaghna anhu, tidak merasa cukup darinya, ay dibutuhkan. Yang seperti itu adalah perkara yang dibutuhkan bagi seorang talib atau seorang pelajar, mempelajari tentang sunnah-sunnah, mempelajari tentang bahasa Arab untuk memahami sunnah, demikian juga asbab dari sunnah tersebut, luasnya bahasa sunnah, demikian juga khitab, arah pembicaraannya. Ini suatu yang apa? Dibutuhkan. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaktubu ila al-afaq. Dan adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menulis ila al-afaq, ke ufuk, ke seluruh penjuru bumi. Apa yang beliau tulis? An yata'allamu as-sunnata wal fara'ida wal lahna, yakni an-nahwa kama yata'allamul Qur'an. Beliau menulis agar siapa, ayata'allamu, agar mereka mempelajari, kaum muslimin secara umum, mempelajari apa? As-sunnah. Mempelajari apa? Sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bersandar kepada hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wal faraid, hendaknya mereka mempelajari tentang faraid, ilmu waris, ilmu yang berkaitan dengan warisan. Wal lahna, yakni an-nahwa, hendaknya mereka mempelajari lahna, maknanya nahwu, hendaknya mereka mempelajari apa? Nahwu. Kama yata'allamul Qur'an, sebagaimana mereka mempelajari apa? Al-Qur'an. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan dari kalamnya atau dari tulisannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwa kaum muslimin secara umum dan talib santri secara khusus hendaknya mempelajari as-sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mempelajari faraid, ilmu waris dan ilmu nahwu, sebagaimana santri mempelajari apa? Al-Qur'an. Summa qala Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Kemudian Ibnu Abdul Barr rahimahullah mengatakan, fa 'alaika ya akhi bi hifdzil usul wal inayati biha. Maka wajib atasmu wahai saudaraku, kata Ibnu Abdul Barr, apa yang wajib? Bi hifdzil usul, untuk menghafal usul, dasar, pondasi dari semua ilmu. Wajib untuk apa? Mempelajari, menghafal dasarnya dulu. Yang dasar ini dihafal, dipelajari. Wal inayati biha, dan memperhatikan dengan perhatian yang besar terhadap ilmu usul, terhadap dasar dan pondasi semua ilmu. Semuanya ada usulnya. Al-Quran ada usulnya, hadis ada usulnya, ada dasar pondasinya. Kemudian tafsir ada usulnya, fikih ada usulnya, ada dasar dan pondasinya. Kata beliau, wajib atasmu untuk menjaga, menghafal al-usul, dasar dan pondasi dari ilmu. Demikian juga yang kedua, memperhatikan perkara usul, perkara dasar. Wa'lam anna man uniya bi hifdhis sunan wal ahkamil mansusati fil Qur'an. Dan ketahuilah sesungguhnya, barang siapa yang dia memperhatikan, memberikan perhatian yang besar dalam menjaga sunnah atau menghafal sunnah, hukum-hukum yang disebutkan secara nas, secara lafaz di dalam Al-Quran, wa nadhari fi aqwalil fuqaha'i faja'alahu aunan lahu ala ijtihadihi, dan melihat mempelajari perkataan-perkataan para fuqaha, ahli fikih, mempelajari apa? Yang pertama menjaga sunnah, menghafal sunnah, demikian hukum-hukum yang disebutkan secara nas di dalam Al-Quran, secara lafaz, dan melihat, mempelajari perkataan para fuqaha, ahli fikih dalam perkara tersebut, maka akan menjadikan bagi dia aunan, bantuan, pertolongan, ala ijtihadihi, atas kesungguhan dia dalam belajar. Wa miftahan li taraikin nadhar, dan itu sebagai miftah, kunci pembuka untuk jalan-jalan apa? An-nadhar, melihat, mengamati, yaitu membahas. Jalan untuk apa? Membahas, kunci pembuka untuk membahas hukum-hukum yang ada. Wa tafsiran li jumali sunanil muhtamilati lil ma'ani, dan sebagai penjelas tafsir terhadap kalimat-kalimat sunnah yang mengandung beberapa makna. Kemungkinan maknanya demikian, mungkin maknanya juga begitu. Kalau seseorang memperhatikan sunnah, demikian juga hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, dan mempelajari perkataan para fuqaha, maka dia akan mendapatkan apa? Cara menafsirkan jumlah kalimat-kalimat yang ada di dalam as-sunnah yang memiliki beberapa makna. Walam yuqallid ahadan minhum taqlid as-sunan allati yajibul inqiyadu ilaiha ala kulli halin duna nadhar. Dan itu semua apa? Menjadikan dia tidak taklid kepada seorang pun. Apa taklid dulu? Taklid dulu apa dar? Mengikuti? Apa? Mengikuti apa? Apa tadi, Bas? Taklid mengikuti sesuatu apa seorang? Mengikuti seorang yang bukan hujah tanpa hujah. Mengikuti seorang yang bukan dalil tanpa dalil. Itu taklid. Bahasa kita apa? Membebek atau membiu. Itu taklid. Orang yang mempelajari dan menjaga sunnah, dia tidak akan taklid kepada seorang pun sebagaimana taklidnya seorang kepada sunnah. Apa makna taklid kepada sunnah? Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allati yajibul inqiyadu ilaiha ala kulli hal duna nadhar. Yang wajib untuk tunduk kepada sunnah, tidak boleh menentang sunnah atau menolak sunnah. Wajib untuk tunduk kepada sunnah bagaimanapun keadaannya, tanpa apa? Duna nadur, tanpa membahas ini kenapa kok harus demikian, kenapa harus demikian. Kalau diperintahkan untuk berwudu atau mencuci tangan setelah bangun tidur, yaitu sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa harus membahasnya kenapa dan bagaimana. Kenapa? Itu inqiyad tunduk kepada sunnah. Kalau seseorang mengetahui sunnah, dia tidak akan taklid kepada seseorang seperti dia mengikuti sunnah. Walam yurih nafsahu mimma akhadal ulama'u bihi anfusuhum min hifdhi sunan wa tadabburiha. Dan tidak akan menjadikan gembira dirinya dari apa yang diambil oleh para ulama tentangnya atas diri-diri mereka dari menjaga sunnah dan mentadaburinya. Artinya dia senantiasa akan membahas tentang sunnah tadi, tidak apa? Kemudian hanya menyandarkan kepada para ulama semata. Tidak menyandarkan kepada ulama semata, tapi dia terus apa? Membahas dan membahas. Waqtada bihim fil bahthi wat tafahumi wan nadhari wa syukrillahum wa sa'yuhum fima afaduhu wa nabahu alaihi wa hamadahum wa hamidahum ala sawabihim alladhi wa aktaru aqwalihim. Dan mengikuti mereka di dalam pembahasan. Ketika seorang membahas satu masalah atau satu hukum, dia mengikuti para ulama dalam pembahasan tadi, tapi tidak taklid kepada mereka. Demikian juga akan mengikuti di dalam pemahaman, bagaimana mereka memahaminya, memahami sunnah tadi, bagaimana mereka memahaminya. Wan nadhor, dan di dalam melihat, mengamati, membahas, mengikuti tata cara dan metode para ulama. Demikian juga dia bersyukur kepada para ulama atas usaha mereka yang telah memberikan faedah kepadanya dan memperingatkan dia atas perkara-perkara yang dia pelajari, dan memuji mereka ketika mereka benar di dalam pembahasan tadi, yang itu adalah mayoritas perkataan para ulama, mayoritas pendapat ulama. Kata beliau, aktsaru aqwalihim, mayoritas perkataan mereka adalah benar. Walam yubrihum minaz zalal, dan tidak mengatakan ulama itu terbebas dari kesalahan, tidak mengatakan ulama itu maksum, pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya. Tidak mengatakan mereka itu maksum atau bahkan mengkultuskan mereka, tidak. Kama lam yubri'u anfusahum minhum, sebagaimana mereka, para talib, para santri itu tidak membebaskan diri, tidak apa? Membebaskan diri mereka dari apa? Sifat terbebas dari kesalahan tadi. Tidak mengatakan dirinya itu maksum, tidak mengatakan dirinya itu tidak memiliki kesalahan, sebagaimana para ulama. Mereka bukan orang yang maksum. Seperti itu dirinya, dia juga tidak maksum, banyak kekurangan dan banyak kesalahan dalam pembahasan, dalam ilmu yang dia pelajari. Meyakini ada salah, meyakini ada kurang, tidak sempurna, sebagaimana para ulama. Fahadha huwa talibul mutamassiku bima alaihi salafus salih, wa huwa al-musibu lihadzihi wal mu'ayyinu lirusdihi wal mutabbi'u li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa haddi sahabatihi radhiyallahu anhum ila akhir. Dan ini adalah talib, seorang siswa yang berpegang teguh dengan apa yang telah dijalani oleh para salafus saleh, dan dia adalah orang yang benar di dalam mengambil bagian, yaitu meneladani para ulama. Bagian dia adalah mencontoh dan meneladani mereka. Wal mu'ayyinu lirusdihi, dan bisa melihat dengan terang, bisa melihat dengan gamblang kelurusan dia, tahu ini yang benar, tahu ini yang salah. Dia adalah seorang talib yang mengikuti sunnah nabinya dan mengikuti bimbingan dan petunjuk dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kata Al-Imam Ibn Abdibar rahimahullah, yang memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya kita memperhatikan perkara-perkara yang usul, dasar dan pondasi, yang itu harus dilakukan oleh seorang santri, yang kata beliau rahimahullah, itulah santri yang berpegang teguh dengan jalan para pendahulu yang benar di dalam mengambil bagian, dan bisa melihat arah dan jalan dia, kelurusan dia, yang mengikuti sunnah nabinya dan bimbingan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak.